Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Kutuklah aku dewata, hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Dewata, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang meredup pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Yvonne Rose, dan teknik dan montase Ibin Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Ken Dedes kemudian bangkit dari tempat duduknya untuk masuk ke dalam. Tapi baru saja dia akan melangkah, dengan kasar tengkarang meraih tangan Ken Dedes. Melihat momongannya mendapat perlakuan kasar seperti itu, Bibi Wulingi berusaha untuk mencegahnya. Tapi baru saja dia akan mendekati prajurit Tumapel itu, tiba-tiba saja tangan tengkarang menghajarnya dengan keras. Ayo. Prajurit apa sebenarnya kok ini? Kenapa sikapmu begitu liar sekali? Keparat. Kau memang tidak perlu dikasih hati. Rasakanlah ini. Diam. Jangan bergerak kataku. Biarkan perempuan tua itu mampus. Sungguh kejam sekali kau prajurit. Kenapa kau tidak punya rasa iba sedikit pun terhadap orang tua seperti dia? Apakah kau tidak bisa membayangkan bagaimana sakitnya hatimu jika orang tuamu diperlakukan seperti itu? Cukup. Jangan banyak bicara. Aku tidak butuh kata-kata seperti itu. Apakah kau tidak mengerti kalau aku begitu mencintaimu? Tapi tidak seharusnya kau bersikap seperti ini. Kalau kau mencintaiku, apakah tidak ada cara lain yang dapat kau lakukan terhadapku? Tidak. Aku tidak punya cara lain untuk dapat memilikimu, kecuali dengan sikap seperti ini. Kendedes, sudah cukup lama aku menahan gejolak di dalam hatiku. Tapi kau sama sekali tidak mempunyai perasaan untuk menanggapi segala gerak-gerikku. Nah, mau tidak mau, aku harus bersikap seperti ini. Dan mulai sekarang, kau sudah harus menjadi milikku. Lepaskan aku. Aku tidak mau diperlakukan sewenang-wenang seperti ini. Lepaskan aku, prajurit. Menjahitlah sepuas-puasmu, Kendedes. Daerah ini cukup terpencil untuk mendatangkan orang lain untuk dapat menolongmu. Ayo. Berteriaklah sekuat-kuatnya. Aku senang mendengarkan cerita suaramu. Lepaskan aku, prajurit. Aku mohon padamu. Lepaskan. Tidak, Dona Manis. Tidak. Kalau sekali ku katakan tidak, maka aku tidak akan melepaskanmu. Sekalipun kau menangis meraung-raung. Aku begitu mencintaimu, maka aku tidak akan melepaskanmu sampai kapanpun. Hatimu benar-benar telah dirasuki setan, prajurit. Jangan kau pikir semua ini tak akan ada yang membalasnya. Peduli dengan semua itu. Ayo, sekarang juga kau harus ikut aku. Ayo. Kau dibawa kemana aku ini? Ayo. Lepaskan. Kau tidak perlu takut. Kau tidak perlu takut. Aku akan membawamu ke sebuah tempat yang sunyi dan indah. Nah, sebaiknya sekarang kau tidak perlu tahu akan ku bawa kemana. Turuti saja apa keinginanku. Nanti kau akan tahu sendiri. Ayo, ayo. Lepaskan, lepaskan aku. Lepaskan. Sekalipun Ken Dedes berusaha untuk melepaskan cengkraman tangan Tenggarang, tapi tetap saja dia tidak mampu. Sampai akhirnya dia tidak berkutik ketika laki-laki itu menaikkannya ke atas punggung kudanya. Sekarang kau tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi, Nona Manis. Ayo, berpeganglah yang kuat. Aku akan segera membawamu pergi dari tempat ini. Diamlah. Jangan meronta-ronta seperti ini, Kendes. Kalau kau mau selamat, diam yang tenang. Aku tidak mau diam. Sebelum kau tidak menurunkan aku dari atas punggung kuda ini, aku tidak mau kau bawa pergi. Sekalipun kau tidak mau kau bawa pergi, sekarang kau tetap tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena sekarang kau sudah berada dalam genggaman tanganku. Iya. Iya. Sebentar lagi kita akan sampai di sebuah tempat yang sunyi dan sepi. Di tempat itulah kita bisa bebas melakukan apapun, dan kau semakin tak akan bisa berkutik dalam genggaman tanganku. Tenggarang terus melarikan kudanya sambil mendekapkan Dedes, menelusuri jalan setapak yang dipenuhi semak belukar. Dan setelah beberapa saat berkuda, akhirnya Tenggarang pun sampai di sebuah tempat yang sunyi. Ya, ayo turun. Iya. Di sini kau tidak akan bisa lari kemana-mana, dan aku akan semakin puas untuk melakukan apapun terhadapmu. Ayolah, Manis, mendekatlah kemari. Aku sudah cukup lama menahan gejolak rindu seperti ini. Tidak. Jangan, prajurit. Jangan. Kendedes. Ayolah, Kendedes. Kenapa masih saja memanggilku dengan sebutan prajurit? Namaku Tenggarang. Panggil saja aku Tenggarang. Atau kalau mau lebih akrab, panggil saja aku dengan sebutan Kang Mas Kebo Tenggarang. Enak bukan Tenggarang? Jangan. Aku tidak mau diperlakukan seperti ini. Jangan, Tenggarang. Oh, tidak apa-apa. Aku kira tidak ada salahnya jika kita melakukan apapun, kalau kita sama-sama suka. Bukankah demikian? Tidak. Aku tidak mau melakukan apapun denganmu. Dedes. Apalagi melakukan perbuatan tidak senonoh. Jangan begitu. Di sini tidak ada yang tahu. Dan menurutku, apa arti dari kata-kata tidak senonoh? Toh semua sama saja. Ayolah, jangan mengecewakan aku. Apakah kau tidak percaya aku mencintaimu? Jangan, Tenggara. Biarkanlah aku pergi dari sini. Kalau kau berani menodaiku, maka namamu akan kubuat cemar. Biar orang-orang kota raja tahu akan keburukan sikapmu. Oh, kau tidak perlu menggertakku dengan cara demikian. Tenggarang bukan manusia yang pengecut untuk menghadapi siapapun. Ayolah, kemarilah sayang. Aku sudah tidak tahan menyimpan perasaan ini. Marilah, kita melakukan apa yang kita inginkan. Tidak, aku tidak ingin melakukan apa-apa denganmu. Mulai kemana kau, Nona Manis? Percuma, tempat ini sudah menjadi kekuasaanku. Jadi kemanapun kau lari, tetap saja kau tidak akan luput dari tanganku. Sudah kukatakan percuma. Ayo kemari. Bukan main. Jangan. Betismu sungguh indah sekali. Baru kali ini aku melihat seorang gadis yang sempurna. Aku harus bisa mencicipi sampai puas. Iya. Aron benar-benar tersentak ketika merasakan sebuah pukulan menghajar punggungnya. Sambil membalikan punggungnya ke belakang, dia menatap tajam ke arah seorang wanita yang muncul secara tiba-tiba. Setan alas, siapa kau? Kenapa mencampuri urusanku? Aku tidak mencampuri urusanmu, Kisanak. Aku hanya ingin menyelamatkan wanita itu dari tanganmu. Kasihan dia, sepertinya ketakutan sekali. Peduli apa denganmu? Menyingkirlah dari situ. Aku tidak ingin berurusan denganmu. Kenapa kau tidak ingin berurusan denganku? Apakah kau takut? Atau barangkali kau memang tidak mempunyai kepandaian apa-apa untuk melawanku? Keparat. Jaga mulutmu. Kalau kau tidak ingin kulitmu tercabik-cabik oleh tanganku. Ayo, katakan siapa namamu sebelum berurusan denganku. Apa artinya sebuah nama? Kalau kau hanya sekedar penjahat tengik. Aku rasa namaku tidak begitu penting untuk kau ketahui. Bukankah begitu, Kisanak? Sebaiknya lepaskanlah wanita itu. Tidak ada gunanya memaksa orang yang tidak mau melakukan apa-apa. Menepilah. Keparat. Kau pikir aku anak kecil yang dapat digertak begitu saja? Sekalipun kau berteriak-teriak mengancamku, aku tidak akan melepaskan wanita ini dari tanganku. Apakah kau tidak menyesal dengan apa yang kau katakan? Bedebah. Kata-katamu sama saja menghinaku. Rasakanlah ini. Pantas kau berani pun campur dengan urusanku. Rupanya ada yang kau andalkan. Bagus, bagus sekali. Rupanya hari ini aku akan mendapat lawan yang cukup tangguh. Jangan membusungkan dada dulu, Kisanak. Nanti kau akan menyesal setelah tahu apa yang kau alami. Keparat, ini rasakan. Luput. Terimalah ini. Katakan sejak tadi, tapi kau masih saja mencoba melawan. Akhirnya beginilah yang kau alami. Nah, apakah kau masih ingin melanjutkan? Atau kau akan meninggalkan tempat ini? Kurang ajar. Kau pikir aku kalah baru hanya dengan merobohkan sekali saja. Ayo, kita lanjutkan pertarungan ini. Rupanya jiwa keprajuritanmu benar-benar teguh di sana. Kau pantang menyerah sekalipun orang yang kau hadapi ini berilmu tinggi. Betina sombong, ku cabik-cabik tubuhmu nanti. Angkarang benar-benar geram dipermainkan seperti itu oleh wanita asing yang menjadi lawannya. Sekalipun berusaha dengan mencecar serangan, tapi rupanya pukulan Tengkarang dapat dikecohkan dengan mudah oleh wanita itu. Siapakah pendekar wanita itu? Kenapa tiba-tiba dia muncul dan menahan? Rasanya aku belum pernah melihatnya. Untung saja ada dia. Kalau tidak, mungkin aku berhasil dinodai oleh laki-laki kepala itu. Sepertinya ilmu kanuragan yang dimiliki pendekar wanita itu sangat tinggi. Terbukti dari serangan-serangan yang dilancarkannya. Hampir setiap pukulannya tak pernah meleset. Kisana, aku rasa aku tidak perlu mengulur-ngulur waktu. Rasakanlah ini. Barat, kau benar-benar hebat, Nona. Tidak perlu memujiku, Kisana. Ayo, bangkitlah. Kita harus melanjutkan pertarungan ini sampai benar-benar ada yang roboh. Ayo, bangkitlah. Jangan hanya bisa gembar-gembor tidak karuan saja. Kurang ajar. Aku benar-benar terkecoh. Kupikir wanita ini mempunyai ilmu kanuragan jauh di bawahku. Oh, ternyata dia lebih hebat dariku. Oh, apakah aku untuk merobohkannya? Iya, sekarang aku benar-benar terjepit. Kurang ajar. Ayo, bangkitlah. Bukankah kau tadi menganggapku tidak mempunyai kepandaian apa-apa? Ternyata prajurit Tumapel tidak lebih dari kotoran kerbau. Bisanya hanya mengumbar nafsu, sementara kepandaian ilmu kanuragan sama sekali nol. Nona, sekarang kau tidak perlu takut. macan ini sudah tidak mempunyai gigi lagi. Terima kasih atas pertolonganmu. Iya, sebaiknya pergilah dari tempat ini secepatnya, sebelum segalanya jadi terlambat. Rasanya tidak mungkin kalau saya harus kembali seorang diri. Saya kurang begitu memahami jalan-jalan yang dilalui oleh Tenggaran tadi. Kalau begitu, nanti kuantarkan untuk sampai ke tempatmu. Iya, inilah kesempatan yang tepat untuk menggunakan pedangku. Nana, awas! Keparat. Rupanya kau masih bisa menyelamatkan dirimu dari pedang ini. Jangan menganggap remeh aku ini, Kisana. Bukankah sejak tadi pun kukatakan bahwa kau bukanlah lawanku? Percuma kau menggunakan pedang itu. Semua itu tidak ada artinya. Tapi, terserah kau. Kalau memang masih penasaran terhadapku, ayo, majulah. Aku siap melayanimu. Manusia sombong sepertimu, kalau tidak disumpal dengan pedang ini, maka kesombonganmu tidak akan ada habis-habisnya. Sekalipun kau memaksakan diri menggunakan pedang itu untuk membunuhku, kau tidak akan berhasil, Kisanak. Seranganmu terlalu lambat untuk kau lancarkan. Omong kosong. Ayo, buktikanlah kalau kau memang sanggup menanding serangan pedangku. Aku akan terus menghajarmu tanpa memberikan kesempatan untuk membalas seranganku. Ayo, seranglah yang puas. Aku juga mau tahu sampai sejauh mana kau mempunyai persediaan tenaga untuk melawanku. Edan, benar-benar perempuan yang tangguh. Padahal sudah beberapa jurus kulancarkan, tapi seranganku kandas begitu saja dengan mudahnya. Apakah aku harus kembali kalah di tangan perempuan asing ini? Kurang ajar. Kisana, kau tidak perlu sungkan-sungkan untuk menyerangku. Ayo, lancarkanlah seluruh kepandaianmu. Tenggaran benar-benar geram karena dia merasa dipermainkan oleh wanita itu. Sekalipun serangan yang dilancarkannya cukup berbahaya, tapi wanita itu rupanya dapat menghindarinya dengan mudah. Bahkan seolah-olah dapat menutup serangan itu dengan lincah. Kisana, aku rasa sudah cukup waktunya untuk memberimu peluang. Tapi rupanya, peluang yang kau dapatkan ini tidak dapat kau pergunakan dengan baik. Sekarang, rasakanlah ini! Pedangku! Pedangmu sekarang sudah berada di tanganku, Kisanak. Aku rasa kau tidak akan berkutik lagi. Keparat! Tidak perlu mengumpat, Kisanak. Karena kau sekarang sudah tidak berkutik lagi di tanganku. Akan kubunuh kau, betina keparat. Jangan macam-macam, atau pedang ini akan merobek lehermu. Aku tidak main-main. Kau pemilik pedang ini tentunya tahu sampai sejauh mana ketajaman pedang ini. Berkutik saja sedikit, maka jangan salahkan aku kalau tiba-tiba sebagian lehermu akan kusobek. Sebelum aku menyuruhmu pergi dari sini, aku sarankan padamu agar kau sadar. Janganlah melakukan perbuatan yang tercela, dan jangan mengganggu wanita, siapapun orangnya. Ayo, bicaralah bahwa kau tidak akan melakukan perbuatan seperti itu lagi. Ayo. Iya, saya berjanji. Saya tidak akan mengganggu wanita lagi, siapapun orangnya. Bagus. Sebagai seorang prajurit memang harus mempunyai jiwa yang luhur, bukan mempunyai jiwa yang tidak bisa diatur. Tugasmu sebagai prajurit bukan hanya menjalankan perintah raja, tetapi juga harus melindungi rakyat. Karena dengan demikian, amanlah negeri ini, terutama dari gangguan tangan-tangan jahil. Iya, kalau begitu, sekarang lepaskan saya, Nona. Saya harus kembali ke Tumapel. Ya. Aku akan segera melepaskanmu. Tetapi kau pun harus mengakui bahwa kau kalah dan tidak akan berbuat macam-macam lagi. Iya, Nona. Aku mengaku kalah. Aku tidak akan melakukan perbuatan tercela ini lagi. Bagus. Nah, sekarang pergilah. Tapi bagaimana dengan pedangku itu, Nona? Apakah Nona tidak akan memberikannya padaku. Tidak. Pedang ini tidak boleh kau bawa. Aku akan menahannya. Nah, pergilah. Akhirnya dengan hati kecewa, Tengkarang melangkah pergi. Sementara wanita asing itu mendekati Ken Dedes yang masih ketakutan. Jahanam. Aku tidak mau diperlakukan seperti ini. Wanita keparat itu telah menjatuhkan martabatku sebagai seorang prajurit. Aku tidak terima. Ya, mumpung dia lengah, akan kutikam dengan pisau kecilku. Ya, aku kira dia tidak tahu kalau aku masih menyembunyikan senjata. Mudah-mudahan saja kali ini aku tidak gagal. Kelihatannya wanita itu sedang lengah. Ya, bagus. Inilah saat yang baik untuk menghajarnya. Sambil membalikkan punggungnya, Tengkarang mencabut pisau kecilnya yang terselip di sela-sela bajunya. Dan seketika itu juga, dia melompat sambil mengarahkan pisau ke arah punggung wanita yang diincarnya. Rasakanlah nasib burukmu, betina. Sungguh di luar perhitungan Tengkarang, rupanya wanita asing yang dikiranya lengah itu dapat membaca gelagat buruknya. Sambil menjerit histeris, Tengkarang mendekap pahanya yang terbabat pedang. Darah pun mengucur dengan deras. Dasar manusia licik! Ternyata kebusukan hatimu tidak dapat dihapuskan begitu saja. Itulah akibatnya, Kisanak. Jika mau berbuat macam-macam denganku, karma telah jatuh di tanganmu. Karena kau berani mengingkari janjimu sendiri. Sekarang, cepatlah menyingkir dari hadapanku. Aku sudah muak melihat tampangmu. Hei, cepat menyingkir kataku. Atau kau akan mampus di tanganku. Untuk yang kedua kalinya, jika kau macam-macam, aku tidak akan memberimu ampun. Kau paham itu? Iya, Nona. Sambil mendekap paha kanannya yang sobek akibat babatan pedang, Tengkarang melangkah dengan tertatih-tatih. Melihat yang dialami laki-laki itu, rupanya Ken Dedes mempunyai sedikit rasa iba. Dia terus menatap laki-laki itu sampai tubuhnya lenyap di balik rerimbunan pohon-pohon liar. Kasihan juga laki-laki itu. Tapi mau diapakan lagi? Mungkin itulah balasan yang setimpal yang harus diterimanya. Mudah-mudahan saja ia sadar atas segala kesalahannya. Oh, Kakang Bo, kau tidak apa-apa? Kalau boleh tahu, siapa namamu? Namaku Ken Dedes. Bagaimana keadaanmu? Aku tidak apa-apa. Terima kasih atas pertolonganmu. Rupanya Sang Yang Agung masih memberiku keselamatan. Kalau saja tidak ada kau, mungkin aku berhasil dinodai prajurit jahat itu. Kalau boleh saya tahu, di mana Kakang Bo tinggal? Tak jauh dari bukit ini, di sebelah selatan sana. Mari, aku antar Kakang Bo. Kakang Bo tidak perlu cemas. Terima kasih sekali, Kakang Bo. Ayolah kalau begitu. Kita bisa menggunakan kuda prajurit itu, Kakang Bo. Iya, kebetulan sekali. Untung saja kuda itu tidak dibawa pergi. Iya, ayo. Kepalaku masih terasa pening. Ken Dedes, di mana kondu? Bagaimana tanggung jawabku nanti pada Empu Purwa? Kenapa aku tidak bisa menjaga anak itu, Kendedes? Kendedes, maafkanlah Bibindu. Bibi tidak bisa menjagamu dengan baik. Sungguh kejam sekali prajurit Tumapel itu. Maka semua prajurit Tumapel kejam-kejam, seperti laki-laki yang bernama Tengkarang itu. Dengan sedih, empan tua pengasuh Ken Dedes itu duduk di atas pale-pale bambu. Wajahnya yang tua dan keriput menambah gambaran kesedihan dipancarkan di wajahnya. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya untuk mempertanggungjawabkan tugasnya menjaga momongannya. Namun belum sampai kesedihannya berkepanjangan, dari arah lain terdengarlah langkah seekor kuda mendekatinya. Langkah seekor kuda. Apakah prajurit itu lagi yang datang? Kalau memang benar, apa lagi yang ia harapkan dari pondok ini? Aku akan mencoba untuk melawannya dan menanyakan dibawa kemana momonganku itu. Kendedes, benarkah kau ini Kendedes? Kenapa Bibi heran? Bukankah tadi kau dibawa oleh seorang prajurit Tumapel? Tapi kenapa sekarang kau kembali bersama seorang wanita? Bibi tidak usah heran. Temanku inilah yang telah menyelamatkan aku. Oh, iya. Kenalkan, ini emban pengasuhku Kakang Bo. Di pondokku ini, dia sudah kuanggap sebagai orang tuaku sendiri. Kau tidak perlu sungkan. Ayo. Iya, Kakang Bo. Ayo, masuk. Kita bicara di dalam saja. Ayo. Iya, Bibi. Bibi sangat berterima kasih sekali padamu. Hati Bibi sebenarnya sudah cemas. Entah bagaimana jadinya jika Kendedes tidak kembali. Apalagi Bibi tahu siapa sebenarnya laki-laki yang membawa Kendedes itu. Semua ini berkat Sang Hyang Agung, Bibi. Saya sendiri tidak menduga kalau saya bakal menyelamatkan Kendedes. Untuk saja prajurit Tumapel itu belum melakukan tindakan yang senonoh. Terlambat sedikit saja, mungkin laki-laki itu sudah menghancurkan harapan Kendedes. Kalau Bibi boleh tahu, siapa namamu, Nduk? Apa yang harus saya katakan pada Bibi dan Kendedes? Kalau kau keberatan untuk memberitahukan siapa namamu sebenarnya, ya sudahlah. Tidak apa-apa, Nduk. Bibi percaya, sekalipun kau tak mau memberitahukan namamu, kau pasti orang baik-baik. Bukan itu masalahnya, Bibi. Saya benar-benar tidak tahu siapa saya sebenarnya ini. Apakah kau tidak main-main? Sungguh, aku bicara yang sebenarnya. Aku benar-benar tidak tahu siapa namaku dan dari mana asalku. Aku sendiri tidak mengerti kenapa aku sampai lupa segala-galanya. Bibi jadi bingung. Apa artinya semua ini, Nduk? Bibi harap kau tidak main-main. Bagaimana saya harus meyakinkan Bibi bahwa saya tidak main-main? Saya bicara apa adanya, Bi. Lagi pula, apa untungnya saya membohongi Bibi dan Kendedes? Kenapa bisa demikian? Aku sendiri tidak mengerti, Kendedes. Baiklah kalau kau memang tidak ingat siapa dirimu dan dari mana asal-usulmu. Sekarang aku mau tanya, kemana tujuanmu sebenarnya? Itu pun aku tidak tahu, Kendedes. Aku tidak pernah tahu kemana aku harus melangkah. Semua tindakan dan tujuan yang mendekam di dalam hatiku tidak pernah ku ketahui. Aku hanya melangkah sesuka hatiku saja. Aku sekarang sudah benar-benar seperti kerbau, dungu dan bodoh. Tolonglah aku, Kendedes. Tolonglah aku. Bagaimana caranya agar aku bisa mengingat semua yang pernah kulupa? Aku ingin kembali mengingat siapa diriku dan dari mana asalku. Kasihan sekali kau. Tapi bagaimana caranya aku harus menolongmu? Sebaiknya untuk sementara, tinggallah di pondokku. Barangkali saja ayahku dapat menolongmu. Oh, iya, aku sangat mengharapkan sekali pertolonganmu. Menurut Bibi pun demikian. Barangkali saja Empu Purwa dapat menolongmu, Duk. Kalau bisa untuk sementara ini, kau mencarikan sebuah nama untuk kawanmu ini, Kendedes. Iya, kalau bisa, tolong carikan aku sebuah nama. Dengan begitu, kalian dapat memanggil namaku. Bagaimana kalau Ratri Hening? Wah, kedengarannya sangat bagus sekali. Aku rasa nama itu sangat cocok untuk Mundo. Ratri artinya malam. Sedang hening artinya sebuah kesunyian atau ketenangan. Ya, Bibi kira nama itu sangat tepat untukmu. Mudah-mudahan saja kau dapat menemukan ketenanganmu kembali. Seperti nama itu, Nduk. Tenang dan sunyi. Nah, Ratri Hening, bagaimana kalau sekarang kita istirahat? Kulihat kau pun sudah lelah. Sebaiknya kalian makan saja dulu. Kebetulan Bibi sudah menyiapkan makanan sejak tadi. Ayolah, Dedes. Ajaklah kawanmu itu. Iya, Bibi. Ayo, Ratri. Matahari perlahan telah menapak di puncak singgasananya, sementara awan putih berarak mengiringi sinarnya yang membias ke setiap sudut tempat. Siang itu, gadis manis yang telah mempunyai nama Ratri Hening berada di sebuah tempat bersama Ken Dedes. Tempat ini sangat menyenangkan sekali. Apakah kau sering datang ke tempat ini, Ken Dedes? Beberapa pekan yang lalu aku memang masih sering kemari. Tapi sejak munculnya pemuda Tumapel itu, aku jadi jarang kemari. Untung saja laki-laki itu sudah mendapat pelajaran darimu, Ratri. Kalau tidak, mungkin sampai sekarang dia masih terus memburuku. Aku senang bisa berteman denganmu, Ratri Hening. Kau sangat hebat dalam berolah kanuragan. Kau terlalu memujiku, Ken Dedes. Semua ini sebenarnya tidak ada artinya apa-apa. Ya, memang begitulah kalau orang pandai. Selalu saja rendah diri. Tapi biar bagaimana, aku tetap mengagumimu. Begitu juga dengan aku, Ken Dedes. Kau sangat cantik. Pantas saja seorang prajurit Tumapel jatuh cinta. Bisa saja kau, Ratri Hening. Ratri, iya. Kalau boleh aku tahu, sejak kapan kau mengalami tidak ingat apa-apa? Belum lama, Ken Dedes. Ya, kira-kira sebulan yang lalu. Oh, jadi kau belum lama mengalami hal itu. Kalau begitu, peristiwa sebulan yang lalu, kau masih mengingatnya. Ya, hanya peristiwa perjalananku yang sebulan itulah yang dapat kuingat. Aku tidak tahu sebelumnya mengalami peristiwa apa. Yang jelas, ketika aku siuman, aku sudah berada di tepian bulak panjang. Aku terbangun sudah dalam keadaan seperti ini. Sama sekali tidak satupun peristiwa yang dapat kuingat ketika itu. Terasa unik sekali kedengarannya nasibmu ini. Ya. Ya, kelihatannya memang sulit untuk mengorek kembali sebuah kenangan yang kau lupa. Aku benar-benar sangat merindukan sekali masa silamku. Tapi di samping itu pun, aku sedikit mempunyai rasa takut. Jangan-jangan, dari apa yang kualami ini mempunyai latar belakang yang buruk. Sebaiknya, kau jangan berpikir demikian, Ratri. Sekalipun kau mempunyai latar belakang yang buruk, kau harus bisa mengingat kembali semua masa-masa silammu. Iya, kalau kupikir-pikir benar juga apa katamu. Aku memang harus mengingat semua masa silamku, sekalipun terasa pahit. Ken Dedes, sepertinya suasana sudah terlalu siang. Bagaimana kalau kita kembali ke pondok? Ayolah, aku juga khawatir ayah sudah pulang. Bukankah kau bilang ayahmu akan kembali nanti malam? Iya, siapa tahu beliau sudah kembali karena sesuatu hal. Ayolah. Keduanya segera meninggalkan tempat itu. Sementara itu Bibi Wlingi yang berada di pondoknya dikejutkan dengan kehadiran tiga orang laki-laki. Kemudian salah seorang dari mereka mendekati Bibi Wlingi. Hei, perempuan tua. Iya. Apakah benar ini pondok Ndedes? Iya, Tuan. Benar. Ada apa, Tuan? Di mana sekarang anak itu? Dia harus bertanggung jawab dengan perbuatannya. Saya tidak tahu, Tuan. Lagi pula apa yang harus dia pertanggungjawabkan? Goblok! Dasar perempuan tua bodoh! Dia harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan terhadap muridku. Aku tidak terima penghinaan itu. Siapa? Siapa sebenarnya murid Tuan itu? Tenggarang! Sekarang dia dalam keadaan yang terluka parah akibat perbuatan Kendedes. Kenapa Tuan membela murid Tuan? Bukankah yang bersalah Tenggarang? Dia mau memperlakukan Kendedes dengan seenaknya. Cukup! Aku tidak peduli dengan sikap muridku. Apapun yang dilakukannya, dan jika menurutnya benar, itu artinya memang benar dan harus dia bela. Tapi kenapa Kendedes yang harus bertanggung jawab? Kendedes sama sekali tidak mempunyai ilmu kanuragan. Ketika akan dibawa muridmu saja, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Omong kosong. Buktinya sekarang muridku meringkuk dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Sudahlah, perempuan tua, tunjukkan saja di mana sekarang dia berada. Saya tidak tahu, Tuan. Sudah sejak tadi aku tidak melihatnya. Jangan bodoh, perempuan tua. Katakan saja yang jujur kalau kau mau selamat. Tapi kalau kau mau cari penyakit, silakan kau bohongi aku. Asal jangan menyesal akibatnya nanti. Saya benar-benar tidak tahu, Tuan. Untuk apa saya berdusta? Leparat! Anak-anak, geledah pondok ini. Seret anak itu kalau dia berada di dalam. Jangan. Kalian tidak bisa masuk sembarangan ke tempat ini. Apakah kalian tidak mempunyai tata krama kesopanan? Minggir, kataku! Jiwang! Iya. Cepat geledah pondok ini. Iya, guru. Ayo, Markasa. Tunggu. Jangan. Kalian tidak bisa masuk sembarangan ke pondok ini. Diam, kataku. Kau tidak bisa mencegah anak-anak buahku. Tempat ini harus digeledah. Kendedes harus ditangkap. Aku harus tahu macam apa perempuan yang telah mencelakai muridku. Dengan tubuh gemetar, Bibi Wlingi pun merapatkan tubuhnya ke sudut dinding. Tak berapa lama kemudian, dua orang anak buah Surasungsang muncul kembali. Anak itu tidak ada guru. Aku rasa perempuan tua ini tahu kemana perginya Kendedes. Setan alas! Rupanya kau sengaja menyembunyikan kemana perginya anak itu. Ayo katakan, kemana anak itu? Atau kau akan kuhajar dengan tanganku? Saya benar-benar tidak tahu, Tuan. Janganlah Tuan menyakiti saya. Di sini saya hanya sekedar emban yang tidak tahu apa-apa. Emban bodoh! Rasakan ini! Kurang ajar? Siapa kau? Sungguh tidak tahu malu. Orang tua lemah seperti ini masih saja ingin kau sakiti. Siapa kau, perempuan tengik? Apa urusanmu mencampuri persoalanku? Urusanku adalah membantu perempuan tua ini. Sejak tadi ku dengar kau mencari orang yang bernama Kendedes. Kenapa harus menyakiti orang yang tidak bersalah kalau hanya ingin mencari Kendedes? Mban ini benar. Bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang orang yang kau cari itu. Kendedes, kemarilah. Jahanam. Jadi perempuan inilah yang bernama Kendedes. Oh, pantas saja muridku begitu tergila-gila padamu. Ternyata kau begitu cantik. Tapi sayang, kecantikanmu sebentar lagi akan menjadi milikku. Kalau aku boleh mendebak, apakah kau guru Tenggarang? Ternyata kau pandai juga menebak. Kau sendiri siapa? Aku Ratri Hening. Dan kalau kau ingin tahu siapa yang telah mencelakai muridmu, akulah yang mencelakainya. Jangan coba-coba melindungi temanmu, betina liar. Aku tidak melindungi temanku. Ken Dedes memang tidak mempunyai kepandaian ilmu kanuragan. Kalau kau ingin menyakiti dia, lawanlah aku dulu. Kalau kau sudah bisa menjatuhkan aku, silahkan kau ganggu dia. Keparat! Anak-anak, habisi perempuan ini. Jangan biarkan dia mengumbar mulutnya yang busuk. Ayo cepat, hajar! Ayo, berkasa! Ayo, sebaiknya kau pun ikut maju begundal tengik. Jangan hanya anak buahmu saja yang harus menghadapi aku. Menghadapi anak buahku saja belum tentu kau sanggup. Apalagi menghadapi aku. Kau pikir aku tidak mampu menghadapi kecoa-kecoa seperti ini? Lihat, perhatikan dengan baik. Jiwa, Markasa. Itulah, makanya jadi orang jangan sombong dulu. Ayo, sekarang giliran kau untuk maju. Aku tidak ingin kalian lama-lama berada di tempat ini. Ken Dedes, menepilah. Keluarkan seluruh kepandaianmu, setan betina. Aku, Sura Sungsang, tak akan mundur sebelum dapat menghajarmu dan menangkap Ken Dedes. Sura Sungsang, jangan mengumbar omongan dulu. Ayo, kita buktikan tentang kebenaran omongan kita masing-masing. Ratri Hening berkelit ke samping ketika Sura Sungsang melontarkan pukulannya. Laki-laki setengah tua itu benar-benar geram dipermainkan seperti itu oleh Ratri Hening. Beberapa kali pukulan dan tendangannya luput, sementara Ratri Hening sendiri belum mencoba membalas serangan-serangan itu. Ayo, tunjukkan kepandaianmu. Jangan bisamu hanya berkelit dan menghindar saja. Aku mau tahu sampai sejauh mana tenaga pukulanmu, perempuan sial. Baiklah, kalau kau memang ingin merasakan pukulanku, terimalah ini. Sura Sungsang benar-benar terkecoh. Rupanya Ratri Hening dapat dengan mudah melontarkan pukulannya ke bagian dadanya. Seketika itu juga, tubuh laki-laki setengah tua itu tersungkur ke tanah. Sura Sungsang terus menerjang dengan garang, tapi pukulan dan tendangannya tak satu pun yang berhasil mendarat di tubuh lawannya. Sementara itu Ratri Hening, yang memang menyadari kemampuan lawannya, hanya berkelit dan menghindar saja. Dia sama sekali belum memberikan reaksi perlawanan yang berarti. Rasa dipermainkan seperti itu, bukan main geramnya hati Sura Sungsang. Hei, betina keparat, ayo tunjukkan kepandaianmu. Jangan bisamu hanya berkelit dan menghindar saja. Aku mau tahu sampai sejauh mana tenaga pukulanmu. Baiklah, kalau kau memang ingin merasakan pukulanku, terimalah ini. Bagaimana pukulanku, Sura Sungsang? Aku rasa terasa nikmat, bukan? Ternyata kepandaianmu tidak seberapa. Kurang ajar. Pantas muridku tak mampu berbuat apa-apa. Ternyata kau mempunyai kepandaian yang cukup lumayan. Jangan memusungkan dadamu dulu. Ayo, kita lanjutkan pertarungan. Apakah kau masih sanggup untuk menahan pukulanku? Jangan banyak mulut. Rupanya kau orang yang termasuk darah tinggi. Mudah sekali marah jika menghadapi sebuah kegagalan. Sura Sungsang, sebaiknya cabut saja pedangmu. Percuma kau menghadapi aku tanpa senjata. Kau pasti tidak akan mampu merobohkan aku. Bicaramu semakin memuakkan saja. Semakin marah, semakin tidak karuan saja cara berkelahimu. Aku mau tahu apakah pukulanku yang kedua kali ini masih lolos atau tidak. Kalau kau sampai terpukul, maka sampai kapanpun kau tidak akan pernah menang melawanku. Sudah kukatakan sebelumnya, ternyata kau memang tidak mempunyai kepandaian yang berarti. Dua kali tersungkur. Sama saja kau memang tidak mampu melawanku. Keparat. Dua kali kau membuat aku malu. Berarti kau harus menebus kekurang ajaranmu ini dengan nyawamu. Anak-anak, kepung iblis betina ini. Percuma, Surasungsang. Percuma. Dua orang anak buahmu ini tetap saja tidak akan mampu melawanku. Apa yang bisa diandalkan dari mereka? Keduanya tidak lebih dari begundal-begundal bodoh. Jahanam kau. Kalau kau tadi mengharapkan aku agar mencabut pedangku, maka sekarang kupenuhi permintaanmu. Tataplah baik-baik pedang ini. Pedangmu nyaris berwarna hitam. Berarti pedangmu mengandung racun yang cukup mengerikan. Bukan hanya sekedar mengerikan, tapi lebih dari itu. Sedikit saja kau tergores, maka seketika itu juga nyawamu akan melayang. Pedangmu boleh mengerikan, Kisanak. Tapi kau sendiri apakah mampu memainkan pedang itu? Kalau kau sendiri tidak mampu, maka jangan harap angan-anganmu untuk merobohkan aku dapat terlaksana. Ayo, buktikan permainan pedangmu. Aku sudah tidak sabar ingin mengetahuinya. Anak-anak, kalian minggirlah. Biarlah aku sendiri yang menghadapinya. Kalau tadi dia dapat membuatku tersungkur dua kali, sekarang aku mau tahu, apakah dengan permainan pedang ini, ia masih sanggup merobohkan aku? Hop! Berbeda dengan serangannya tadi, rupanya kali ini Surasungsang lebih mempunyai peluang untuk mengimbangi permainan Ratri Hening. Beberapa kali dia menerjang dan rupanya Ratri Hening sempat terjepit ke sebuah sudut. Namun sekalipun demikian, Ratri Hening tetap dalam keadaan yang lincah dan gesit. Sebenarnya jurus-jurus pedang Surasungsang cukup lumayan. Tapi sayang, gerakannya masih terasa lambat. Aku harus segera menghentikan permainan ini sampai di sini. Aku tidak boleh membuang-buang waktu hanya untuk merobohkan orang seperti Surasungsang. Jangan bergerak, atau kaki ini kutekan lebih keras lagi. Kita memang harus menghentikan perkelahian ini. Aku sudah jenuh melayanimu, manusia bodoh. Nah, kusarankan padamu untuk tidak datang lagi kemari. Kalau kau masih tetap datang, artinya kau akan berurusan denganku. Keparat. Aku tidak terima perlakuan ini. Masih saja mencoba mengancamku. Apakah kau tidak sadar bahwa nyawamu berada di ujung tanduk? Aku tidak main-main, Surasungsang. Sekali lagi kulihat wajahmu berada di lingkungan daerah ini, maka kau akan kubuat seperti tenggarang muridmu. Nah, sekarang pergilah. Apalagi yang kau tunggu? Cepat tinggalkan tempat ini. Setan. Suatu saat nanti, aku akan menuntut balas padamu, Ratih Ning. Ingat itu baik-baik. Ayo, anak-anak. Tidak apa-apa, Ratri Hening. Tidak perlu cemas, Kandedes. Aku masih dalam keadaan baik-baik. Syukurlah. Iya, hampir saja Bibi Ulingi mengalami nasib buruk lagi. Kandedes, sebaiknya Bibi Ulingi kau ajak ke dalam. Kelihatannya ia masih gemetar menghadapi peristiwa tadi. Iya, ayolah. Kau juga lebih baik ke dalam. Kelihatannya kau lelah sekali. Belum lama berada di tempatku, tapi kau banyak mengalami peristiwa yang menegangkan. Tidak apa-apa, Kandedes. Anggap saja semua itu sekedar sambutan untuk tamu sepertiku. Mak Matahari perlahan mulai bergeser meninggalkan jejaknya. Cahayanya sebentar tenggelam, sebentar cerah, karena awan kelabu yang berarak menghalanginya. Sementara itu di tempat lain, Empu Purwa tengah berbincang-bincang dengan seorang temannya. Suasana di tempat itu terasa tenang dan sejuk. Sudah hampir beberapa pekan aku tidak berkunjung kemari. Sudah beberapa hari ini aku memang selalu sibuk, Kakang. Kau memang orang selalu sibuk, Adi. Bah, berbeda denganku yang hanya lebih banyak diam di rumah. Kelihatannya kau mempunyai persoalan yang penting, Adi. Iya, Kakang. Kedatanganku kemari di samping ingin bersilaturahmi, tapi ada juga yang ingin kutanyakan padamu. Mengenai apa? Mengenai anakku, Kakang. Ken Dedes maksudmu? Iya, Kakang. Ken Dedes. Iya, anakmu tentunya sekarang sudah menjadi seorang remaja yang cantik. Ada apa dengan anakmu? Apakah dia mempunyai persoalan dengan seorang laki-laki? Atau terlalu banyaknya laki-laki yang mengejarnya sehingga kau kebingungan sendiri? Kakang, bisa saja. Bukan masalah itu yang ingin kutanyakan. Tapi masalah keanehan yang dipancarkan anakku. Keanehan? Keanehan apa yang ada pada anakmu? Pertama, sudah beberapa hari ini ia selalu bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki. Dan laki-laki yang hadir dalam mimpinya bukan hanya sekali atau dua kali saja hadir, tapi di setiap Ken Dedes tidur dan bermimpi. Dan yang kedua, kemarin malam kulihat keanehan lain ketika Ken Dedes tidur di luar. Tiba-tiba saja betisnya memancarkan sebuah cahaya yang menyilaukan. Oh, di betisnya, Di? Iya, Kakang. Oh, jagat Dewa Batara. Sungguh beruntung sekali kau. Ternyata anakmu membawa sebuah pertanda. Pertanda? Iya. Maksud Kakang? Anakmu membawa sebuah pertanda bahwa ia kekasih para dewa. Menurut sepengetahuanku, Di, ada dua orang pinilih yang membawa pertanda bahwa dia kekasih para dewa. Dan dua orang yang mempunyai pertanda itu bakal menentukan perjalanan panjang di tanah Jawa ini. Seorang laki-laki akan menjadi seorang raja yang besar. Sementara pertanda yang dibawa oleh seorang perempuan akan melahirkan keturunan-keturunan raja yang besar. Jika Ken Dedes benar membawa pertanda seperti yang kau katakan, artinya kelak di kemudian hari, anakmu akan menjadi istri seorang raja yang besar. Pendengar apa yang dikatakan oleh Brahmacari, tiba-tiba saja Empu Purwa terdiam sesaat lamanya. Ada perasaan heran yang mendekam di dalam benaknya. Tapi ada juga perasaan bangga yang berkecamuk di dalam hatinya. Semua yang dipaparkan Brahmacari seakan-akan membuat Empu Purwa tak bisa berpikir banyak. Apakah benar apa yang dikatakan Kakang Brahmacari bahwa anakku adalah kekasih para dewa? Oh, Sang Hyang Agung, apakah ini yang dimaksud dengan sebuah anugerah? Ya, mudah-mudahan saja perjalanan hidup anakku membawa sebuah berkah untuk langkah selanjutnya. Dan aku pun berharap segala apa yang dikatakan Kakang Brahmacari akan menjadi kenyataan. Tapi apakah mungkin Ken Dedes yang dari rakyat kecil akan menjadi seorang ratu? Rasanya tidak masuk di akal. Adi, apa yang kau pikirkan? Apakah ada sesuatu yang mengganjal di dalam pikiranmu? Iya Kakang, aku sepertinya kurang yakin dengan segala apa yang Kakang paparkan. Bagaimana mungkin Ken Dedes yang lahir dari rakyat kecil akan menjadi seorang ratu? Adi, aku hanya sekedar melihat apa yang nampak di dalam batinku. Kau tidak perlu heran. Apapun bisa terjadi jika Yang Maha Tunggal menghendakinya. Apalagi jika anakmu benar-benar membawa pertanda itu. Nanti bisa kau buktikan sendiri kebenaran kata-kataku. Kakang, bagaimana kalau Kakang datang ke pondokku untuk melihat sendiri bagaimana keadaan anakku? Iya, aku rasa itu lebih baik. Aku memang harus melihat sampai sejauh mana kelebihan yang dipancarkan anakmu itu. Kapan kita bisa berangkat ke sana, Kakang? Selesai istirahat, kita bisa langsung berangkat ke Panawijen. Sebaiknya sekarang kau istirahatlah dulu. Iya, baiklah Kakang. Waktu terus bergulir dengan cepat. Tanpa terasa matahari sudah tergeletak dengan letih di langit barat. Cahayanya yang cerah mulai redup tersapu awan kelabu. Sore itu juga, Brahmacari dan Empu Purwa meninggalkan pondok itu. Keduanya berkuda menelusuri jalan setapak yang mulai gelap. Adi, sebenarnya aku pun sudah mendengar berita lain dari seseorang. Bahwa di daerah Padang Karautan ada seorang laki-laki yang pinilih. Ya, di samping tentang keanehan yang kau katakan tentang anakmu, pemuda itu pun mengalami hal yang tidak jauh berbeda dengan Ken Dedes. Apakah Kakang melihat sendiri keanehan yang dipancarkan pemuda itu? Belum, Adi. Tapi aku sendiri merasakan tentang kebenarannya. Karena aku melihat dari mata batinku. Ketika aku mencoba untuk datang ke Padang Karautan, pemuda itu sudah tidak kulihat lagi di tempat itu. Tapi aku yakin suatu saat aku pasti akan bertemu dengannya. Berhenti Kakang, aku mendengar sesuatu. Sepertinya suara itu tak jauh dari tempat kita. Hop! Dengan hati berdebar, Empu Purwa menyapu suasana di sekitar dengan tatapan mata tajam. Suasana di sekitar mulai gelap. Serangga malam mulai terdengar menambah ketegangan suasana sore itu. Suara itu tiba-tiba saja menghilang. Kurang ajar. Apakah sengaja ada orang yang membuntuti perjalananku? Kalau memang benar, siapakah orang itu? Aku jelas mendengar suara itu tak jauh dari belakang. Tapi apakah benar suara tadi adalah suara langkah seseorang? Kakang, iya. Bagaimana kalau kita lihat suara di sekitar tempat ini? Nanti dulu, Adi. Aku tidak melihat tanda-tanda yang mencurigakan dari tempat ini. Aku rasa tak ada orang yang membuntuti kita. Tapi Kakang, aku tadi jelas mendengar suara itu. Iya, iya Adi. Aku juga mendengarnya, Adi. Suara-suara seperti itu bisa saja bukan dari langkah seseorang. Akan tetapi bisa juga dari langkah binatang yang lari. Tidak, Kakang. Sebaiknya kulihat saja dulu agar rasa penasaran ini lenyap. Lebih baik Kakang tunggu saja di sini. Biar kuselidiki tempat ini. Tunggu, Adi. Kau dengar itu. Kita harus menepi, Kakang. Iya. Seekor babi hutan. Kurang ajar. Kupikir suara apa. Awas, Kakang. Sepertinya binatang itu akan kembali menyerang. Ya, mungkin babi hutan itu sedang kelaparan, Adi. Awas, Adi. Ada-ada saja. Kupikir tadi suara seseorang yang mengintai kita. Ternyata hanya suara lari seekor babi yang kelaparan. Iya. Sebelumnya pun sudah kukatakan bahwa itu bukan suara langkah seseorang. Sudahlah. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Ayo, Kakang. Keduanya kembali melanjutkan perjalanannya. Senja terus menggelincir. Langit barat perlahan-lahan berubah warnanya. Bersama dengan terdengarnya nyanyian serangga malam, rembulan pun mengintip dari awan-awan hitam. Malam itu, Ratri Hening duduk sendirian di halaman pondok Empu Purwa. Dia nampak masih memikirkan siapa sebenarnya dirinya itu. Apa sebenarnya yang telah terjadi pada diriku? Kenapa aku sampai tidak mengenali diriku sendiri? Semua yang pernah kualami seakan-akan lenyap begitu saja dari ingatanku. Aku yakin aku mempunyai nama dan juga latar belakang yang jelas. Tapi bagaimana aku mengingat itu semua? Sang Hyang aku, tolonglah aku ini. Berikanlah jalan agar aku bisa mengenali kembali siapa aku ini. Untung saja aku bertemu Ken Dedes. Kalau tidak, mungkin keadaanku akan semakin tidak jelas. Mudah-mudahan saja ini adalah jalan yang kau berikan untuk mengingat kembali apa yang kulupa. Ya, semuanya kuserahkan padamu, Sang Hyang Agung. Karena hanya kaulah yang menentukan jalan hidupku. Ratri Ning. Ken Dedes. Sepertinya kau sedang memikirkan sesuatu. Iya, Ken Dedes. Aku memang tengah memikirkan sesuatu. Sesuatu yang telah lenyap dari dalam ingatanku. Aku masih penasaran ingin mengetahui siapa diriku. Aku tidak ingin terperangkap dalam ketidakjelasan ini. Sabarlah, Ratri. Kalau ayah pulang nanti, akan kuceritakan apa yang kau derita. Barangkali saja ayahku dapat menolongmu. Tapi, apakah kau sendiri sudah mencoba untuk mengingat-ingat kembali apa yang kau lupa? Iya, hal itu sudah sering kulakukan, Ken Dedes. Tapi hasilnya tetap saja begitu. Aku masih tidak bisa mengingat siapa diriku. Tapi bagaimana kalau kau coba lagi? Barangkali saja kali ini semua itu dapat kau ingat kembali. Suasana malam ini aku rasa sangat cocok sekali. Di samping sunyi juga terasa tenang. Tidak usahlah, Ken Dedes. Aku bukannya tidak mau untuk bersemedi mengingat-ingat sesuatu yang kulupa. Tapi aku sudah terlalu bosan karena hasilnya tetap saja gagal. Ya, lebih baik kita tunggu saja kedatangan ayahmu. Satu-satunya harapanku hanyalah ayahmu. Dan jika ayahmu pun tidak bisa menolongku, mungkin harus seperti inilah jalan hidupku. Kenapa aku harus mengalami hal seperti ini? Apakah ini adalah sebuah kutukan? Kalau memang benar, kutukan apa? Sedang aku sama sekali tidak pernah tahu. Betapa malangnya nasibku ini. Aku hidup seolah-olah sebatang kara. Sudahlah, Ratri Hening. Terimalah dengan tabah cobaan yang diberikan Sang Hyang Agung ini. Kau harus sabar. Barangkali saja ini suatu ujian untukmu. Aku yakin suatu saat kau pasti dapat mengingat kembali apa yang kau lupa. Masih banyak cara yang bisa kau lakukan. Mungkin masih banyak cara yang bisa kau lakukan. Tapi sampai kapan aku harus menunggu untuk kembali normal? Aku seakan-akan jadi putus asa, kan, Dede? Jangan. Kau tidak boleh putus asa. Aku tidak ingin melihat kau jadi putus semangat. Bersabarlah. Aku mendoakanmu. Mudah-mudahan ayah mampu menolongmu. Nah, sebaiknya sekarang kau istirahat agar pikiranmu bisa sedikit tenang. Nanti saja, Ken Dedes. Aku masih ingin berada di luar tanpa harus istirahat di dalam pun. Di sini aku merasakan ketenangan itu. Seharusnya aku malu padamu, Ken Dedes, karena aku telah menyusahkanmu. Mudah-mudahan saja dengan kehadiranku di sini tidak menambah bebanmu. Ratri, kau tidak usah berkata demikian. Kehadiranmu di sini justru menambah suasana di pondokku. Di samping aku mempunyai teman untuk diajak bicara, mungkin aku pun bisa belajar tentang ilmu kanuragan padamu. Ah, Ken Edes, aku sebenarnya tidak bisa apa-apa. Tapi aku lihat kau pandai memainkan jurus-jurus ilmu kanuragan. Iya, tapi aku sebenarnya tidak tahu kenapa aku bisa berolah kanuragan. Gerakan-gerakan itu tanpa ku sadari mengalir begitu saja. Ya, seandainya aku tahu dari mana aku belajar ilmu kanuragan, mungkin semua yang ku lupa, aku rasa dapat diingat kembali. Oh, kasihan sekali kau, Ratri. Mudah-mudahan saja ayah cepat kembali. Dengan begitu, aku dapat menjelaskan apa yang kau alami. Aku seperti mendengar langkah dua ekor kuda. Siapa mereka? Oh, Ken Dedes, ada orang berkuda menuju kemari. Apakah mereka anak-anak buahnya Surasungsang? Entahlah, kita lihat saja. Ayah! Ratri, itu ayahku. Ayah pikir kau sudah tidur. Belum, ayah. Bagaimana saya dapat tidur sementara ayah belum pulang? Kau baik-baik saja di pondok? Hampir saja saya mengalami nasib yang buruk. Untung ada orang yang menolong saya. Oh, syukurlah. Kakang Brahmacari, ini anakku, Ken Dedes. Dedes, sampaikan baktimu pada Bapak Brahmacari. Tentunya kau masih ingat dengan beliau, bukan? Iya, ayah. Selamat datang, Bapak. Terimalah baktiku untuk Bapak Brahmacari. Pangestuku untuk Mundo. Ayo, kita bicara di dalam. Ayo, Kakang, silakan. Mari, mari. Ratri, ayo kita bicara di dalam. Kau harus berbincang-bincang dengan ayahku dan Bapak Brahmacari. Ayo. Iya. Ayah, inilah gadis yang telah menolongku itu. Kalau tidak ada dia, mungkin Tenggarang dan gurunya sudah menganiaya saya. Oh, terima kasih, Nduk. Kau telah menolong anakku. Ilmu kanuragan yang dimilikinya sangat tinggi, ayah. Ken Dedes, kau jangan terlalu mengangkat-angkatku. Aku sama sekali tidak bisa apa-apa. Semua yang kulakukan memang sudah kewajiban kita untuk saling tolong-menolong. Saya sama sekali tidak mempunyai kelebihan apa-apa, Bapak Empu. Iya, iya. Kalau boleh Bapak tahu, siapa namamu? Nama saya Ratri Hening. Ratri Hening. Kenapa kau mengucapkan namamu sendiri seperti kebingungan? Benar, Bapak Empu. Nama Ratri Hening adalah nama pemberian Ken Dedes. Ah, Nama pemberian Kendedes. Lalu, namamu sendiri siapa? Saya tidak tahu, Bapak. Saya lupa. Entah, saya sendiri bingung. Kenapa saya sama sekali tidak ingat dengan diri saya sendiri? Lupa dengan dirimu sendiri. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Apa yang dikatakan Rati benar, Ayah. Dia memang sama sekali tidak ingat dengan dirinya. Menurut ceritanya, hal itu dialami ketika ia tersadar dari pingsannya. Dan peristiwa yang dia alami hingga mengalami pingsan, ia sendiri lupa. Ratri hening siuman dari pingsannya di tengah bulak sawah. Demikianlah apa yang telah dialaminya, Ayah. Benarkah, Ratri? Benar, Bapak. Kasihan sekali kau, Nduk. Lalu apa saja yang masih bisa kau ingat? Barangkali saja ada sedikit peristiwa yang terlintas dalam pikiranmu, walaupun hanya samar-samar. Saya sama sekali tidak bisa mengingat apa-apa. Kecuali hanya peristiwa beberapa hari ini, dan peristiwa sejak saya siuman dari pingsan. Memprihatinkan sekali masalahmu ini, Nduk. Kakang, barangkali Kakang bisa sedikit mengorek keterangan agar dapat membantu memulihkan ingatan Ratri Hening. Iya. Nduk, kau bisa berolah kanuragan, bukan? Iya, Bapak. Bagus. Kalau begitu, mainkanlah. Bapak ingin tahu. Barangkali saja Bapak bisa mengenal jurus-jurus itu. Dengan demikian, Bapak bisa tahu kau berasal dari perguruan mana. Setelah itu, Bapak akan mencoba memulihkan ingatanmu, Nduk. Iya, benar, Kakang. Aku rasa dengan mengenal jurus-jurus yang dimainkannya, kita akan lebih mudah membawa ingatannya ke arah apa yang ia lupa. Iya. Bagaimana kalau sekarang kita keluar? Ayolah. Aku rasa suasananya pun agak baik. Mudah-mudahan saja jurus-jurus yang dimainkan Ratri akan mengalir dengan mudah. Gendedes, ajak Ratri Hening keluar. Iya, Ayah. Ayo, Ratri. Malam masih mengambang di cakrawala dengan lembut, sementara serangga malam tak henti-hentinya bernyanyi. Setelah mereka berada di halaman pondok, Brahmacari kemudian segera memerintahkan Ratri Hening untuk memusatkan pikirannya. Bagus. Nah, sekarang mulailah kau gerakan jurus-jurus yang mengalir dari pikiranmu. Kau tidak perlu ragu untuk memainkannya, Nduk. Bukankah tanpa sadar kau bisa mengalahkan musuh-musuhmu ketika menolong Kendedes? Bagus. Hiruplah udara segar malam ini. Ya, dan setelah itu, mulailah apa yang harus kau lakukan. Kakang. Ya. Apakah kau yakin ia mampu mengalirkan pikirannya melalui jurus-jurus yang akan dimainkannya? Kita lihat saja, Adi. Bukankah secara spontan pun ia bisa melakukannya? Aku yakin jurus-jurus kanuragan yang dimilikinya sudah mendarah daging di dalam tubuhnya. Kau lihat itu, bukan? Sepertinya ia mulai bisa menggerakkan tangan-tangannya. Iya. Ia sepertinya ragu, Kakang. Seandainya ia tidak mampu memainkan jurus-jurusnya, artinya kita akan sedikit kesulitan untuk membantu memulihkan ingatannya. Aku rasa tidak, Adi. Bukankah Ratri bisa memainkan jurus-jurusnya secara tidak sengaja jika ia berhadapan dengan musuh-musuhnya? Kita bisa memancingnya, Adi. Kalau sekarang ia tidak bisa memainkannya. Iya, Kakang. Lihat, Kakang. Ia bisa menghafal jurus-jurusnya. Wah, luar biasa sekali jurus-jurus yang dimainkannya, Kakang. Kenapa kau diam? Apa yang kau pikirkan? Apakah kau merasa kesulitan melihat jurus-jurus yang dimainkan Ratri? Tidak, tidak, Adi. Justru aku sedang mengagumi jurus-jurus yang dimainkannya. Aku kenal sekali jurus-jurus ini. Kau lihat itu, Adi. Tiba-tiba saja, Ratri Hening melompat tinggi dengan cepat setelah memainkan jurus tendangan dan pukulan. Empu Purwa dan Brahmacari yang melihat kehebatan dan keanehan jurus-jurus itu tersentak kaget. Ratri Hening terus memainkan jurus-jurus itu dengan sempurna. Dia sepertinya tidak merasa kesulitan untuk mengalirkan apa yang ada dalam benaknya. Namun begitu dia sendiri sebenarnya merasa heran dengan apa yang dilakukannya. Sementara itu kedua tokoh tua itu masih terus menatapnya dengan kagum, apalagi setelah melihat Ratri Hening melompat ke udara dengan gesit. Gerakan Ratri Hening cukup lumayan kuatnya. Iya, aku mengenal sekali jurus-jurus ini, Adi. Aku rasa kau pun mengenalnya. Perhatikan saja baik-baik. Iya, samar-samar aku seperti mengenalnya. Tapi aku agak lupa, Kakang. Jurus-jurus yang dimainkan Ratri Hening adalah jurus-jurus riung laut. Ilmu kanuragan riung laut? Astaga, kenapa aku sampai bodoh? Iya, aku baru ingat. Jurus-jurus itu memang jurus-jurus riung laut. Iya. Aku juga pernah mendengar ada seseorang yang menguasai ilmu seperti itu. Tapi orang itu katanya telah tewas ketika telah terjadi sebuah peristiwa di air terjun Kambangayun. Iya. Lalu apa hubungannya Ratri Hening dengan seorang yang tewas di air terjun Kambangayun itu, Kakang? Kemungkinan ada hubungan satu perguruan dengan Ratri Hening. Iya. Ya, bisa jadi keduanya murid Ki Ageng Pesanggaran. Iya. Ratri Hening, cukup. Bagaimana, Bapak Brahmana? Aku mengenal jurus-jurus yang kau mainkan tadi. Jurus-jurus itu berasal dari ilmu kanuragan yang bernama Riung Laut. Riung Laut? Iya. Apakah Bapak pun mengenal siapa orang lain yang juga menguasai ilmu sepertiku? Iya. Dan orang itu bukan saja menguasai ilmu yang sama sepertimu, tapi orang itu adalah seorang guru. Dan aku rasa dialah pemilik ilmu kanuragan Riung Laut. Mungkin kau ada hubungan kuat dengan orang itu. Siapakah nama orang itu, Bapak? Orang itu bernama Ki Ageng Pesanggaran. Ia memimpin sebuah padepokan yang bernama Padepokan Pesanggaran. Padepokan ini terletak di sebelah selatan lereng Gunung Raung. Nah, sekarang coba kau ingat-ingat. Barangkali saja kau mengenal siapa orang yang bernama Ki Ageng Pesanggaran itu. Ki Ageng Pesanggaran. Siapakah orang yang bernama Ki Ageng Pesanggaran? Kenapa aku sama sekali tidak mengenal siapa orang itu? Ratri Hening, bagaimana kalau sekarang kau memusatkan pikiranmu untuk mencari tahu siapa nama orang itu? Bersemedilah, sambil memusatkan pikiranmu pada nama itu. Iya, benar. Sebaiknya sekarang kau bersemedi sambil memusatkan pikiran pada nama itu. Siapa tahu ingatanmu dapat pulih kembali. Baiklah, Bapak Brahmana. Sampai sambil menarik napas sebentar, Ratri Hening duduk bersemedi di tempat itu. Dan pada saat berikutnya, dia segera memejamkan matanya. Sesaat lamanya mengatur pernapasannya. Setelah itu, dia pun duduk dengan wajah tenang. Ageng Pesanggaran. Oh, siapa orang ini? Apa hubungannya denganku? Oh, aku harus bisa memusatkan pikiranku pada orang ini. Kakang, rupanya daya ingat Ratri Hening hilang sama sekali. Mendengar nama Ki Ageng Pesangkaran, sama sekali tidak ada getaran sedikit pun. Atau memang dia tidak ada hubungannya dengan orang itu, Kakang? Entahlah. Tapi ilmu kanuragan Ratri Hening dengan Ki Ageng Pesangkaran sama. Bagaimana tak ada hubungannya? Kalau ilmu yang mereka miliki sama, kita lihat saja nanti. Setelah Ratri Ning selesai bersemedi. Iya, mudah-mudahan saja ia dapat memulihkan ingatannya setelah mencoba mengingat nama Ki Ageng Pesanggaran. Bagaimana, Ratri Hening? Saya tidak mampu, Bapak. Saya tidak mampu mengingat nama itu. Ketika saya mencoba mengingat nama dan wajah orang yang bernama Ki Ageng Pesanggaran itu, seolah-olah ada sesuatu yang mengganjal di dalam ingatan saya. Apalagi yang harus saya lakukan, Bapak? Sudahlah. Kita tidak perlu bersedih. Suatu saat, Bapak yakin kau dapat memulihkan kembali ingatanmu. Kendedes, ajaklah Ratri Hening istirahat. Ayah ingin bicara dengan Bapak Brahmana. Barangkali saja ayah dapat menemukan cara untuk memulihkan ingatan Ratri Hening. Iya, Ayah. Ayo, Ratri, kita istirahat di dalam. Iya. Kakang, apakah kau mempunyai cara lain untuk memulihkan ingatannya? Sepertinya apa yang dialami Ratri Hening sudah cukup berat. Aku sendiri sedang berpikir, apa yang harus kulakukan? Rasanya sulit sekali, Adi. Baru kali ini aku menemui kesulitan yang seperti ini. Menurut Kakang, hilangnya daya ingat Ratri Hening, apakah akibat sebuah kecelakaan atau ada seseorang yang sengaja membuatnya celaka? Entahlah. Tapi kemungkinan lain bisa saja terjadi. Misalnya ia dicelakai oleh seseorang. Ya, kasihan sekali anak itu. Lalu bagaimana menurut Kakang sekarang? Apakah kita akan menyerah begitu saja karena kita tidak bisa menyembuhkannya? Tidak. Menurutku sebaiknya Ratri Hening diantar saja ke Pesanggaran. Barangkali saja ia mempunyai hubungan yang kuat dengan Ki Ageng Pesanggaran. Di samping itu, kalau memang Ratri Hening mengenal salah seorang di padepokan itu, aku rasa daya ingatannya perlahan-lahan akan pulih kembali. Iya, benar juga. Aku rasa cara ini adalah cara yang terbaik. Tapi siapa yang akan mengantarkan Ratri Hening ke Pesanggaran, Kakang? Aku mempunyai waktu luang cukup banyak. Biarlah aku yang akan mengantarkannya. Lalu bagaimana dengan Kendedes? Bukankah Kakang pun ingin mengetahui apa yang dialami anakku? Iya. Bagaimana kalau sekarang kita ke dalam dulu? Setelah anakmu istirahat, barulah aku akan bicara dengannya. Baiklah. Ayo Kakang. Iya. Malam terus berlari menapaki waktu. Rembulan tua masih bercahaya penuh. Sementara mega-mega hitam di sampingnya enggan untuk menutupinya. Setelah Brahmana Brahmacari dan Empu Purwa berada di dalam pondok, keduanya kembali membicarakan tentang Ken Dedes. Biasanya kalau malam, Ken Dedes suka keluar pondok. Dia sering sekali duduk di pale-pale sendirian sambil menatap bulan. Entah, aku sendiri tidak mengerti apa yang sedang dipikirkannya. Tapi untunglah, aku tidak pernah melihat ia termenung dengan wajah yang sedih. Apakah kau pernah menanyakan kenapa ia sering menyendiri? Pernah, tapi ia tidak mau menjelaskan kenapa ia sering menyendiri, Kakang. Hanya beberapa hari ini, ia sering mengatakan bahwa ia sering bermimpi dengan seseorang. Ya, seperti apa yang pernah kuceritakan, begitulah keadaan Kendedes sekarang. Jika Kendedes nanti keluar, aku akan mengintipnya. Aku mau tahu apa yang sedang dipikirkannya. Di samping itu, aku mau tahu apakah yang kau katakan itu benar, bahwa betis Kendedes bercahaya. Kakang bisa melihatnya nanti. Bagaimana kalau sekarang kita berpura-pura pergi? Nanti kita intip dari semak-semak di sana itu. Iya, baiklah. Kendedes, kemari sebentar, Ndu. Ya, Ayah. Ada apa, Ayah? Ayah mau pergi sebentar dengan Bapak Brahmana. Kalian, Ayah tinggal dulu, ya? Iya, Ayah. Oh, iya. Bagaimana dengan Ratri Hening? Apakah dia baik-baik saja? Dia sedang istirahat di ruang bilik, Ayah. Mungkin sekarang ia sudah tidur. Syukurlah. Mudah-mudahan saja ia bisa istirahat dengan tenang. Nah, Ayah tinggal dulu ya. Mari, Kakang. Sepeninggal Brahmana Brahmacari dan Empu Purwa, Ken Dedes kemudian melangkah keluar pondok. Seperti biasanya, dia kembali menyendiri sambil memandang bulan yang bersinar penuh. Suasana malam itu begitu terasa dingin. Sementara itu tak jauh dari depan pondok, Empu Purwa dan Brahmacari mengintipkan Dedes dari balik semak-semak. Begitulah kebiasaannya beberapa hari ini, Kakang. Ia sering menyendiri sambil memandang bulan. Luar biasa sekali. Aku melihat satu keanehan pada anakmu. Wajahnya bercahaya. Ia seolah-olah memiliki pamor cahaya bulan purnama. Jelas anakmu membawa sebuah pertanda bahwa Kendedes adalah gadis pilihan para dewa. Berbahagialah kau, Adi. Tapi Kakang, aku sama sekali tidak melihat keanehan itu pada anakku. Kecuali pada malam kemarin. Adi, aku melihat anakmu dengan kekuatan mata batinku. Kalau kau tidak melihatnya, karena kau hanya melihat dengan mata biasa. Jadi Kakang yakin bahwa Kendedes adalah pilihan para dewa? Iya, perasaanku mengatakan demikian. Sepertinya Kendedes tengah merindukan seseorang, Adi. Benar, Kakang. Ia memang tengah merindukan seorang yang hadir dalam mimpinya. Aku sebenarnya merasa iba melihat keadaan anak. Walaupun Kendedes sendiri tidak pernah termenung. Sudah beberapa hari ini, ia sering bermimpi yang aneh-aneh. Dan mimpi Kendedes yang membuatku heran. yaitu ketika ia bermimpi terkurung dalam sebuah ruang yang berada di balik air terjun. Ken Dedes sangat meyakini bahwa ini bukanlah sebuah mimpi. Ia mengatakan bahwa itu sebuah kenyataan. Anakmu sepertinya memiliki sesuatu yang kasat mata. Aku rasa apa yang dikatakannya menyimpan sebuah rahasia. Dan kemungkinan lain bisa saja hal itu terjadi. Jika aku ingat-ingat, masalah Ken Dedes seperti kisah dalam wayang. Kisah Satyawati yang merindukan Salya dari Madras. Iya, bedanya kau tidak mempunyai kemampuan untuk mendatangkan pemuda yang dirindukan anakmu. Kakang lihat itu. Betis Ken Dedes kembali memancarkan sebuah cahaya. Bukan main. Benar-benar sebuah anugerah yang besar untuk anakmu, Adi. Cahaya yang terpancar di betis anakmu jelas bukanlah sekedar cahaya pantulan. Tapi ini jelas keluar dari betisnya. Kupikir cahaya itu hanya muncul di saat Ken Dedes tertidur. Tetapi rupanya tidak. Ya, anakmu rupanya belum menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Menurut Kakang, apakah Ken Dedes tahu bahwa betisnya memancarkan sebuah cahaya? Aku rasa tidak. Kau perhatikan saja. Ia sepertinya acuh sama sekali. Kalau memang ia tahu betisnya memancarkan cahaya, aku rasa ia akan melihatnya. Jadi Ken Dedes tidak mengetahui sama sekali keanehan itu. Adi, sebaiknya sekarang kita temui anakmu. Aku ingin bicara banyak dengannya. Ayolah, Kakang. Malam ini aku kembali merasakan kesepian yang amat dalam. Entah kenapa, aku ingin sekali bertemu dengan laki-laki yang hadir dalam mimpiku. Apakah ini yang dinamakan sebuah cinta? Tapi kenapa aku harus bercinta dengan sebuah mimpi yang rasanya mustahil akan terjadi? Bulan, apakah kau bisa melihat hatiku? Atau kau mau merasakan betapa aku merindukan seseorang? Sang Yang Batara, kabulkanlah keinginanku untuk bertemu dengan seseorang yang kurindukan. Aku tidak ingin merasakan penantian yang mustahil seperti ini. Ken Dedes? Ayah, aku pikir siapa? Apakah ayah tidak jadi pergi? Ayah sebenarnya tidak pergi kemana-mana. Ayah dan Bapak Brahmacari hanya melihat-lihat suasana di sana. Dedes pikir ayah dan Bapak Brahmacari akan pergi jauh. Bapak Brahmacari, silakan duduk. Ayo, Kakang. Kita berbincang-bincang di pale-pale ini saja. Ayo, silakan. Iya, Adi. Ken Dedes, sepertinya kau sedang melamun. Apakah kau sedang merindukan seseorang? Bapak, tidak, Bapak. Saya tidak melamun. Saya hanya senang menyendiri sambil memandang bulan yang masih bersinar penuh. Apakah ayah telah bercerita sesuatu pada Bapak Brahmacari? Empu Purwa tertawa lebar ketika ditanya oleh anak tunggalnya. Sambil beringsut mendekati Ken Dedes, laki-laki tua itu membelai rambut anaknya penuh kasih sayang. Ken Dedes akhirnya menundukkan wajahnya, tak berani memandang Brahmana Brahmacari yang juga ikut tersenyum. Nah, apa yang akan dibicarakan Brahmacari dan Empu Purwa? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio Show.